Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Qala wa qad syaraha adh-dhahabi rahimahullahu ta'ala hadhihi al-ibarati syarahan mufidan. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah telah menjelaskan, menjabarkan, mengurai tentang ibarat, yaitu ungkapan-ungkapan yang semisalnya yang disebutkan oleh Syekh tadi, bahwa dahulu para ulama salaf menceritakan kondisinya, bahwa kami memulai dalam mencari ilmu, niatannya adalah untuk perkara dunia, tetapi kami belokkan, kami arahkan, kami upayakan menuju kepada akhirat. Demikian pula barang siapa yang mencari ilmu dengan niatan untuk selain Allah, maka ilmu enggan. Enggan untuk bersama dia. Seperti yang tadi kita sampaikan, keengganan itu bukan bermakna orang tidak menguasai. Sebagai contoh, misalnya bukan terus orang tidak bisa ngafal Quran. Bukan kemudian orang tidak bisa bahasa Arab. Bukan kemudian orang tidak bisa menghafal hadis. Artinya orang kadang mumpuni dalam ilmu Quran, mumpuni dalam ilmu hadis, namun tidak memberi manfaat. Itu di antara bentuk dipalingkannya kemanfaatan ilmu yang dia harapkan, misalnya perkara dunia. Atau habis itu putus. Mungkin pernah dengar fulan wa fulan dulu masya Allah dari mulai kecil, kemudian sudah sempat jadi misalnya pengajar, habis itu hilang hampir-hampir, ibaratnya ilmu tidak pernah menjadi bahan obrolan. Yang dia obrolkan perihal-perihal berkaitan dengan profesinya, bahkan dalam pakaian sudah jauh. Naam. Dan na'udzubillah, pada sebagian sampai dalam sholat pun ada yang kemudian meninggalkan. Ya, itu diantara kandas, ya, kandasnya seorang dari para penuntut ilmu, karena tadi pentingnya untuk kita mempelajari apa yang disebut dengan awa'iq, penghalang mencari ilmu. Adapun kalau memang ilmu duniawi, ya, belajar fisika, belajar kimia, belajar kedokteran, ya memang fokusnya untuk ke situ. Ya. Kan enggak mungkin misalnya orang belajar mumpuni dalam ilmu matematika, kamu untuk ceramah. Kaum muslimin, 1 + 1 = 2. Kan begitu, kan enggak mungkin, ya. Hah? Paham? Ya, memang untuk dunia, untuk ngajar, untuk apa gitu, supaya dia taruhlah jadi guru, ya. Memang dia sebagai profesinya misalnya punya keahlian dalam matematika, buka kursus, ya, kan tujuannya untuk misalnya cari upah, cari kehidupan begitu. Orang pinter masalah misalnya teknik, ya, mesin atau misalnya teknik sipil, bisa bangunan, bisa alat-alat mesin, dia menemukan suatu, ya memang dia untuk dunianya, kan begitu, ya. Taib. Dan seperti itu bukan yang dimaksud dalam ancaman-ancaman hadis tadi, ya. Meskipun kalau kemudian dia padukan, ya, bahwa dalam kegiatannya, dalam kehidupannya, dengan itu kemudian dia dermakan untuk perkara-perkara agama, ya ada kebaikan, ya. Ada kebaikan. Qala rahimahullah. Syaraha Dzahabiyyu rahimahullah hadhihi al-ibarati syarhan mufidan, dengan sebuah penjabaran, penjelasan yang mufid, yaitu yang berfaedah, bermanfaat. Faqala ala qawli Ma'mar ibn Rashid. Beliau berkomentar atas ucapan Ma'mar bin Rashid. Kana yuqalu, dikatakan bahwa inna rajula layatlubul ilma. Sungguh seseorang itu betul-betul dia mencari ilmu. Kembali ini ilmu din, ya, ilmu agama. Baik yang sifatnya langsung kepada terapan, ya, mau berdagang, belajar ilmu dagang, mau usaha ilmu bagaimana agama ini mengatur sebuah usaha, ya. Naam, mau belajar misalnya dalam perkara tauhid, dalam akidah, atau mau sholat yang baik, belajar tentang masalah ahkam, sifatul sholat Nabi, mau haji, mau umrah, kan begitu ya. Dikatakan sungguh bahwa seorang itu betul-betul dia menuntut ilmu li ghairillah. Dalam menuntut ilmu dia ada niatan kepada selain Allah. Faya'ba 'alaihi al-ilmu hatta yakuna lillah. Dan ilmu enggan, ilmu itu enggan. Ya, bisa saja di situ dibuat kadang sulit, ya. Makanya barakallahu fikum, barang siapa yang mengikhlaskan itu kadang-kadang datang kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Artinya apa? Menjadi semangat, menjadi keberkahan. Dan betapa banyak orang-orang yang dalam kondisi secara apa ya, kiprah atau kalau dalam bahasa kita ya, di lapangan, ya. Di lapangan dia bukan orang yang gelarnya doktor misalnya. Dia bukan orang yang gelarnya apalagi ya, profesor misalnya. Dia bukan orang yang gelarnya ibaratnya ya, bukan Ustadz Kibar gitu. Ustadz Kibar itu gimana, gemuk gitu ya, giginya besar-besar. Kok jadi serem ya. Nah, ya, dia juga bukan yang sering diustadkan gitu ya. Tapi Masya Allah dalam kiprahnya menandingi, mengalahkan ya. Bahkan materi yang disampaikan itu kadang-kadang materi yang orang kadang-kadang ringan. Orang menganggap semua orang bisa. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, menekuni, menyabari, ngajar Quran orang-orang tua. Ya, atau anak-anak lah misalnya gitu. Masa saya ini sudah belajar jauh-jauh, tahunan, belajar ini, belajar itu, masih suruh ngajar anak-anak. Ya, itu bukan level saya lah. Jangan saya itu, kan begitu ya. Itu gak level misalnya gitu. Ya, subhanallah. Dari sisi apanya gak level? Ya. Dari sisi apanya gak level? Iya. Itu, anak-anak itu diajari yang biasa-biasa aja. Kan hanya baca Quran. Quran hanya baca, kan begitu ya bahasanya kan. Ya, justru seandainya orang itu mumpuni dalam membaca Quran, bisa tajwidnya, qiraahnya, ya anak menjadi terdidik, terbiasa membaca yang bagus, kan begitu ya harusnya. Syekh Mukbir rahimahullah ketika pulang ya, padahal kalau dihitung-hitung gelar beliau kan mengalahkan yang doktor-doktor tadi, pulang menyabari anak-anak, diajari membaca Quran ya. Hari ini diajari, besok enggak hadir, ditanya kemana, main bola. Iya. Kan begitu, kadang namanya anak-anak perlu disabari. Anak-anak kan enggak bisa, kadang-kadang ditekan. Semangatnya perlu diberi motivasi, pengalaman-pengalaman waktu dulu jadi anak bagaimana kan bisa bercerita. Iya. Iya, pernah jadi anak kan bercerita ya. Dulu waktu saya jadi anak kan masih kecil begini ya. Kadang dibully oleh teman, waktu mondok ya. Makan enggak suka sambel, dikasih sambel lagi kan gitu. Apa jadi dendam nanti kan tidak ya. Ya, bercerita. Nah, dengan begitu akan menyentuh anak-anak ya, diajari. Misalnya, kamu baca gitu aja enggak bisa. Jangan sampai anaknya nyeletuk. Loh, dulu waktu kecil Ustaz bisa baca. Lebih enggak bisa dulu. Saya bisanya sudah besar. Berarti mendingan mana Ustaz? Kan gitu ya. Mendingan mana? Mendingan saya atau mendingan Ustaz dulu waktu dulu? Kan begitu ya? Anak-anak sekarang kan Masya Allah selangkah lebih maju kayak Yamaha katanya. Ya. Nerawang ke depan ya. Kadang-kadang kita dengan anak-anak itu ungkapan-ungkapan isi hatinya kadang-kadang ya butuh kesabaran kan gitu. Misal Kita cerita ya, sebagai contoh ya, masalah kayak pengaruh-pengaruh HP gitu ya. Pengaruh HP atau pengaruh pakaian. Misalnya anak-anak kita kadang-kadang kan pakai pakaian yang aneh-aneh ya. Minta celana jin lah gitu ya. Ya. Misalnya begitu. Loh, kamu itu kan alhamdulillah sudah senang belajar. Sudah senang misalnya berteman. Kok pakai pakaian? Loh, memang Abi dulu enggak pakai apa? Ya, kira-kira jawabnya gimana? Ya ngomong, ya pernah pakai, tapi kan masa dulu masa yang tidak tahu ya. Jangan terus, kalau begitu kan saya boleh. Ya, ya seharusnya tidak boleh. Kamu sudah paham masalah agama kan begitu. Masalah HP. Ya, ya di masa Abi dulu kan enggak ada HP. Tolonglah dihormati kami. Sekarang ada HP itu ya mbok bisa gitu ya. Kan juga bukan dari uang dari Abi, tapi dari Mbah, dari Pak D. Kan bukan dari Abi yang ngasih. Kan waktu kesana dikasih, kan saya kumpulkan. Misalnya kayak gitu ya. Nah, hal seperti ini perlu sentuhan-sentuhan kepada anak ya, terlebih ketika sudah mulai besar ya. Tidak bisa dikekang anak-anak itu. Dalam artian jangan sampai misalnya antara orang tua dan anak kles terus. Si anak pengen lari ke utara, kita enggak ngikuti, semakin jauh nanti kan begitu. Lah bapaknya ke selatan nyari anak. Anaknya kemana? Ke utara. Loh kamu kok nyarinya ke selatan? Kan biasanya gitu ya. Kan enggak ketemu. Ya diikuti, disabari. Doakan ya. Ya mudah-mudahan ada kebaikan. Karena itu anak kita. Ya, enggak mungkin untuk dikatakan ya sudah kamu pergi sanalah terserah sama teman-temanmu. Ya tambah jadi. Ya sudah kalau Abi dan Umi memang menyatakan saya enggak senang atau Abi dan Umi enggak senang di rumah, mending saya ke teman-teman ya. Enggak level lah kalau ngomong sama Abi sama Umi. Apa sih yang diceritakan? Tapi kalau sama teman-temannya kan levelnya kan begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Di sini bahwa yang dimaksud fayaba alaihil ilmu, bahwa ilmu itu enggan, bukan bermakna orang itu tidak faham agama. Orang tidak faham agama, orang tidak faham Islam, tapi tidak memberi manfaat. Bahkan iyadan billah, ya, sampai pada tingkatan pada sebagian kandas tadi ya, dihilangkan semua, ditanggalkan semua ilmu-ilmu yang dulu pernah dipelajari. Ya. Naam, hilang. Baik, hatta yakuna lillah. Kemudian ketika Allah berikan taufik, Allah berikan apa barakallahu fikum misalnya keikhlasan ya, mulai tumbuh sadar sehingga dijadikanlah ilmu yang selama ini untuk dunia diperuntukkan untuk Allah. Naam. Dikatakan betul yatlubuhu awwalan, memulai dalam mencari ilmu, walhamilu lahu hubbul ilm. Misalnya yang memotivasi itu cinta kepada ilmu. Melihat ya, melihat pada sebagian ya, ya pada sebagian misalnya sebagian orang kan melihat, oh itu loh jadi ustadz tuh enak kan begitu ya. Jadi ustadz tuh enak di mana-mana diantar kan begitu. Di mana-mana disuruh apa di depan, di mana-mana kalau makan enak ya. Begitu ya. Ya. Kalau ada apa undangan ngisi sana ngisi itu, masya Allah sajiannya buahnya sama macam-macam, misalnya kayak gitu ya. Ya dilihat dari situnya kan begitu ya. Barakallahu fikum. Makanya apa, jadilah kamu sebagai seorang pelajar nanti suatu saat jadi seorang ustaz yang seperti itu. Nah kebetulan pas kemarin pondok kami liburan, saya bersama anak-anak itu kan ke Papua. Saya dulu kan di Papua, di Sorong ya. Hampir 10 tahun di sana saya itu tidak paham tentang istilah Raja Empat ya. Ikon yang dijadikan tempat-tempat apa, istilahnya wisata bahari. Nah, kebetulan pas kemarin sama anak-anak, sudah pada besar semua, diajak ya, diajak ke tempat-tempat, pulau-pulau yang di situ, yang kondangnya, mungkin sudah pada dengar ya, Raja Empat. Ya, sebagian anak-anak, nyampaikan kami ke sini, kami ke situ. Dan kita, program kita di pondok kita itu kan ada namanya Iqdad Mu'allimin, itu program 5 tahun, tahun kelima, berarti 4 tahun belajar, tahun kelima itu dikirim ke beberapa tempat, salah satu tempatnya apa? Di Papua sana. Nah, anak-anak yang dulu santri kita sana, sekarang magang, bantu ngajar, ya pas liburan, itu katanya pada kesana. pulang dengar, makanya nanti kamu mondok di mualimin. Nanti kalau pas mau magang usul untuk ke Papua biar tahu Raja Empat, kan begitu ya. Nah, artinya kan ini senangnya hubul ilm, tujuannya hubul ilm. Kan sebenarnya enggak boleh ya. Wong mau jadi seorang yang mumpuni dalam ilmu kok tujuan-tujuannya seperti itu. Nah, tujuannya seperti itu. Nanti bisa snorkeling ya. Bisa apa melihat apa bisa itu kan begitu. Nah, fabarakallahu fikum. Wa hubbu izalatil jahal. Yang kedua, hubbu izalatil jahal. Yang kedua mungkin pendorong yang memotivasi seorang belajar adalah menghilangkan kejahilan. Menghilangkan kejahilan supaya tidak menjadi orang yang jahil. Ya, bisa baca, bisa menulis, kan begitu ya. Naam. Fabarakallahu fikum. Sampai pada sebagian orang-orang tua kita, ya, orang-orang tua kita, kan anak-anak kita kala belajar, itu betulan apa tidak sih kalian tuh pondok-pondoknya itu? Ya, betulan belajar apa tidak? Nah, ketika pulang, kemudian ada kumpulan keluarga, tiba-tiba anak kita tuh baca Quran dengan hafalannya, kan kaget ya. Kaget. Walaupun mungkin pada sebagian baru dapat 2 juz, ada yang mungkin 5 juz, mungkin pada sebagian selesai, disuruh baca Quran dengan apa? Dhahrul ghaib, yaitu dengan hafalan. Oh, ternyata betulan toh pondok kalian tuh. Saya kira hanya mainan. Ya. Hanya mainan pondoknya, hanya orang dolanan saja main di situ. Kadang sebagian orang tua nuntut pondok itu ada ijazahnya tidak. Ya. Saya katakan ada. Ada ijazah, kita tuh juga mengeluarkan ijazah. Ya. Ijazah resmi dari pondok. Ada yang nyatakan terus untuk melanjutkan sekolah, ya bisa, bisa. Bahkan kemarin, ya, mungkin ini bisa saja otoritas Yogyakarta, kita kan pondoknya di Sleman, itu dari Kemenag, Kementerian Agama itu memberikan rambu-rambu, silakan ya. Santri-santri dari Al-Ansor yang sudah lulus, punya ijazah, kami rekomendasi untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, perguruan tinggi. Ya, misalnya mau ke Jami'ah, mau kemana. Bahkan seandainya mau ke universitas-universitas yang misalnya dikenal. Kayak misalnya mau melanjutkan ke UGM misalnya, atau kemana. Tetapi yang jadi masalah kan anak-anak nanti bisa belajar nggak di situ, ya? Paham? Misalnya dari jenjang kita langsung daftar ke dokteran, ngeblank kan gitu ya? Paham? Kalau bisa masuknya mungkin, tesnya kan gitu ya. Asal lulus kan begitu, tapi kan ngeblank. Ya. Nggak nyambung. Paham? Oh, mau kuliah? Bisa, untuk daftar bisa. Tapi bisakah Anda, anak-anak santri, ngikuti pelajaran-pelajaran di mata kuliah? Kan begitu ya. Nah, itu yang jadi masalah kan begitu. Ini bukan bocoran ya. Betulan. Artinya, seandainya memang untuk daftar, bisa. Tetapi yang jadi masalah, saya sampaikan kepada sebagian orang tua, yang menjadi masalah seandainya anak-anak itu lulusan dari pondok kita terus mendaftar ya. Ya, misalnya tadi ya mau pengen jadi dokter, pengen jadi apa, kan ya sulit mengikuti pelajarannya. Wong pada sebagian yang dari mulai SD, SMP, SMA yang berkualitas masuk ke situ aja susah, apalagi seperti kita yang tidak bertahap dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang memang menjadi apa? Kekhususan di bidang itu. Kita kembali ya. Jadi bisa saja yang memotivasi tadi adalah apa? Izalatul jahal. Kemudian wahubbu al-wadha'if. Senang untuk menjadi seorang yang kelak satu saat belajar tadi menjadi seorang pegawai. Seorang pegawai. Nyambung tidak ini? Belajar agama jadi pegawai. Hah? Nyambung tidak? Tahu kan pegawai itu? Ya mungkin di kantor, di apa gitu. Nyambung ya? Enggak nyambung. Gimana jelasannya? Ya jadi pegawai tetap. Misalnya belajar nih. Motivasinya begitu. Lalu setelah lulus, kamu jadi pegawai apa? Menjadi pegawai tetap di pondok. Naam, pegawai tetap di pondok. Apa? Pegawainya kerja apa? Kerja bakti. Judulnya kerja bakti. Dia profesinya sebagai orang yang dikatakan kerja bakti. Ya bukan itu ya. Artinya kadang tujuannya menjadi pegawai. Mungkin supaya jadi menteri agama. Mungkin ya. Ya. Misalnya jadi ya kelas-kelas di apa di bawah tingkat desa nanti jadi apa namanya bukan mutin ya artinya jadi orang penting di kampungnya ya. Ngurusi masalah nanti mungkin jenazah masalah pernikahan kan menjadi pegawai lah paham ya artinya punya profesi. Nah kalau wanhu dzalik dan yang semisalnya itu motivasi-motivasi ketika awal apa belajar. Saya nanti kalau belajar ini pengennya jadi begini, pengennya jadi begitu ya. Nah. Kalau walam yakun ilmu wujubil ikhlas fi dan belum ada padanya yaitu ilmu yang kemudian seorang faham diperlukan keikhlasan padanya, belum muncul, belum tumbuh. Kan biasa ya kalau di sekolah-sekolah umum. Kamu nanti cita-cita kamu apa? Kan masih kecil-kecil itu ya. Nanti saya mau jadi polisi, saya jadi misalnya tentara, saya jadi dokter, saya pengen jadi sopir, saya pengen jadi ini dan itu kan begitu ya. Baik. Qala wala sidqun niyyah. Jadi belum muncul, belum ada di benaknya itu ilmu tentang kewajiban ikhlas dalam mencari ilmu dan juga belum ada muncul sidqun niyyah, benarnya niat dia, kebenaran niat dalam mencari ilmu. Kemudian barakallahu fikum fa idza alima hasaba nafsahu, kemudian ketika dia sudah faham dan dia mengintrospeksi diri, wa khafa min wabali qasdih. Jadi mulai munculin, tumbuh. Dia mulai tahu tentang ilmu, betapa manfaatnya besar, betapa rendahnya tujuan-tujuan, kalau hanya sekedar untuk mendapatkan ini dan itu. Nah, dia introspeksi diri, wa khafa min wabali qasdihi, dan dia khawatir, dia takut tentang buruknya akibat niatan-niatan tadi. Ya. Dia faham kalau perkara itu akan menjadi kerusakan, maka dia khawatir tentang buruknya min wabali qasdih, tentang buruknya akibat tujuan-tujuan dia tadi, pengen jadi pegawai supaya bukan jadi orang yang bodoh, enggak dibully sama teman kan. Misalnya kamu bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Oh, gini-gini kan begitu ya. Gitu aja enggak bisa. Nah, dia termotivasi, awas kamu. Kalau saya nanti pinter kamu tak ejek, ganti kan begitu ya. Bukan itu. Nah, setelah dia faham, dia takut qala fataji'uhu an-niyyatu shalihatu kulluha aw ba'dhuha. Lalu datanglah niat menghampiri dia. Datanglah niat yang baik menghampiri dia, baik secara keseluruhan atau sebagiannya. Secara keseluruhan atau sebagiannya. Waqad yatubu min niyatihi al-fasidati wa yandamu. Terkadang seorang bertaubat, nyesal. Ya, bertaubat dari niatnya yang rusak tadi, dan dia menyesal. Kenapa dulu saya kok begitu ya? Betapa rendahnya. Ya. Betapa hinanya. Menghafal Quran, pengen menghafal Quran, yang memotivasi hanya itu penghafal Quran itu sewanya besar loh. Ya, dulu, barakallahu fikum, di kampung kita itu ada seorang penghafal Quran, tapi dia itu jadi jago dalam lomba MTQ antar kampung ya, atau antar kecamatan, atau antar kabupaten, atau antar provinsi, disewa. Yang menang ya orang itu saja, tapi memenangkan kampung ini, kampung itu, bayarannya besar. Mau begitu? Kan enggak ya? Iya, itu termasuk profesi tadi ya. Wadhaif, profesi. Profesinya apa? Penghafal Quran. Untuk apa? Menjadi juara ya. Menjadi juara lomba di mana-mana. Nah. Dia bertobat. Dia bertobat dari niat-niat dia yang jelek. Dan dia menyesal. Wa alamatu dzalik. Ini berupa pensyarahan daripada Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan tandanya bahwa nampak ada perubahan, nampak ada penyesalan, nampak di situ datang kepadanya niat yang baik, baik semua maupun sebagiannya adalah tandanya annahu yaksur minad da'awa. Di antaranya ialah dia tidak mengaku sebagai seorang yang berilmu. Tidak mengaku sebagai orang yang berilmu. Yaksuru di sini seorang menahan. Menahan atau meninggalkan. Meninggalkan klaim. Meninggalkan anggapan. Ada awal. Tadi kan supaya apa? Supaya dikatakan sebagai seorang yang tidak bodoh. Berarti dia mumpuni. Supaya dia dikatakan orang yang Masya Allah cinta ilmu kemana-mana. Dia dikatakan kutub buku. Dia kemana-mana Masya Allah orang yang sregep. Itu dakwah semua. Itu pengakuan-pengakuan. Tapi mulai muncul. Dihilangkan semua tadi. Dibuang semua tadi. Sampai saya misalnya dikatakan, saya dengar pernah belajar di negeri fulan lama ya? Enggak, sebentar aja kok. Oh, pernah ketemu enggak kan gini. Jadi ingin mengelak ya, bukan oh iya kamu enggak tahu apa. Ya, memang enggak tahu kan begitu ya. Nah, memang enggak tahu. Karena kalau tahu ya saya enggak tanya kan begitu ya. Sampai kadang-kadang, "Loh, setenar ini kamu enggak dengar bahwa saya itu menjadi seorang yang pernah belajar lama, pernah begini. Kamu itu siapa kok sampai baru kali ini tanya kan begitu ya?" Faham. Tapi dia simpan, dia sembunyikan. Nah, dia sembunyikan. Barakallahu fikum. Sampai misalnya pada sebagian ya diposisikan misalnya. Ini pondok fulan, iya. Guru-gurunya siapa aja? Saya dengar di sini ada seorang guru yang misalnya ya, dia akrab, dia senang dalam apa cara mengajarnya. Saya pengin nitip anak. Padahal mungkin yang diajak bicara itu kan orang tadi. Oh iya, nanti biasanya ngajar kan begitu ya. Biasanya ngajar, silakan ketemu nanti. Kapan saya bisa ketemu? Ya, kapan saja nanti biasanya pas ngajar habis zuhur ketemu. Subhanallah, yang tanya tadi datang habis itu. Loh, tadi kan yang ngobrol kan begitu ya? Iya. Bukan kemudian, oh iya saya itu yang ngajar, itu semua pondok saya yang menguasai kan begitu. Enggak ada yang paham tentang ngajar, semuanya jelek lo ngajar kan begitu ya. Ketambahan-ketambahan ya. Bukan lagi 100% langsung naik ya. Barakallahu fikum semua direndahkan. Tidak ya. Maka dikatakan apa? Di antara tandanya annahu yaksur minad da'wa. Walaupun dia punya, walaupun ada padanya, tapi itu apa? Ditinggalkan. Dia tinggalkan, kemudian dia menahan, atau dengan kata lain, tidak mengaku-ngaku. Meskipun ada padanya. Paham? Meskipun ada padanya. Kemampuan-kemampuan tersebut. Itu yang pertama. Di antara tandanya. Di antara tandanya, yaitu mulai ada perubahan. Mulai ada perubahan. Kemudian, annahu yaksur hubbu al-munadharah. Mulai juga meninggalkan dalam perihal senang dalam berdebat. Senang dalam hal berdebat. Dulunya mungkin senang. Saya itu orang yang sudah menguasai ilmu itu, ilmu ini. Semua orang saya datangi, kamu belajar apa saja, belajar ini. Ayo, saya tanya. Kan kadang-kadang senang begitu ya. Ada nilai senang. Orang itu kalau dalam perdebatan mengalahkan. Iya. Orang itu kalau misalnya berdebat atau istilahnya adu argumen, manusiawinya orang umumnya senang kalau menang atau senang kalau kalah. Ini manusiawi ya. Jangan bicara orang yang baik, orang yang ini. Artinya umumnya orang kan senang kalau menang. Iya. Senang kalau menang, ya, baik. Makanya kadang-kadang malah nantang-nantang. Ayo, siapa lagi yang mau apa tanya? Siapa yang mau debat? Ilmu apa saja? Silakan. Saya jamin dengan 2-3 jurus terkapar kan misalnya begitu ya. Nah, misalnya begitu ya. Siapa? Tanya lagi masalah ini, masalah itu. Seolah-olah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua bidang dikuasai kan begitu. Baik, itu yang kedua. Wa min qasdi takhassur bil ilm. Dan dia juga barakallahu fikum meninggalkan, menjauhi dari tujuan, maksud tujuan memperbanyak ilmu. Orang itu kalau misalnya dikatakan sudah belajar apa saja dulu, ya enggak banyak sih sebetulnya. Saya hanya belajar bahasa Arab sebentar saja. Padahal Masya Allah mungkin orang ini mumpuni, ya paham. Enggak banyak yang saya pelajari. Terus apa saja, ya 2-3 mata pelajaran lah gitu. Alhamdulillah Allah beri manfaat kepada saya. Misalnya kan begitu. Tapi sebagian tidak. At-takatsur bil ilm. Oh, mondok berapa tahun? Sekian, tapi dalam 3 tahun itu Masya Allah saya bisa menyelesaikan itu, ini, itu. Sampai sang guru bingung menghadapi saya. Iya. Kenapa? Karena gurunya banyak gak tahu tentang apa yang saya tanyakan. Misalnya begitu ya. Ini mulai dia buang itu. Berapa tadi? 3 ya. Baik. Qala wa yuzri ala nafsih. Wa yuzri ala nafsih. Yaitu barakallahu fikum, seorang mulai ibaratnya menegur dirinya. Memperingatkan dirinya. Sadar. Kamu jangan begitu. Enggak ada manfaatnya. Wa yuzri ala nafsih. Kemudian yang keempat, fa in takatsara, seandainya betul dia menguasai banyak ilmu. Dia menguasai banyak ilmu, makanya kan ada ya, kalau kita dengarkan kisah, dengarkan terjemah biografi seperti Syekhul Islam, orang mau masuk pintu mana saja mumpuni beliau, paham? Orang masuk dalam pintu bahasa Arab dijawab, masuk dalam perkara akidah ini dijawab. Dalam masalah fikih dijawab. Kan seperti itu. Masya Allah. Dan kenyataan. Ya. Artinya semua pintu dalam pintu-pintu ilmu dikuasai. Dan itu diakui oleh lawan. Ya. Orang-orang yang tidak suka pengen debat. Orang-orang yang tidak suka pengen misalnya mengukur kemampuannya. Ya. Dilayani. Ya. Tapi itu bukan sebagai bentuk apa? Tamadhur. Bukan sebagai bentuk untuk nampil-nampilkan. Ya. Untuk nampil-nampilkan. Baik. Au qala ana a'lam min fulanin. Au ana a'lamu min fulanin. Atau, barakallahu fikum, seandainya dia mungkin banyak ilmunya, maka dia pun, barakallahu fikum, menundukkan diri, menjauhkan diri, menahan, meninggalkan, dan tidak mengaku untuk mengatakan ana a'lam min fulan. Saya lebih tahu ketimbang si fulan. Saya lebih berilmu ketimbang si fulan. Si fulan bukan level saya, kan begitu ya. Si fulan bukan apa? Kelasnya saya. Enggak level dengan saya, begitu ya. Loh, memang ada level-levelan ya. Kalau dalam pedes ada ya. Iya, level 1, level 2 apa? Ini biasanya anak santri paham ini level-level. Iya, apa? Nggak tahu. Lombok. Ada level 1, 2, sampai 7. Allah musta'an ya. Kita kembali. Jadi bukan demikian. Fabu'dan lahu. Fabu'dan lahu. Maka dengan begitu dikatakan kecelakaanlah baginya. Kecelakaanlah baginya. Artinya dia enggan, dia tidak suka seperti itu untuk mengatakan ana ala min fulan. Jauh. Hal itu barakallahu fikum dikatakan kecelakaanlah baginya seandainya sampai dia mengatakan begitu. Difahami ya syarah yang disebutkan Imam Adz-Dzahabi yang dikatakan bahwa dulu kami para salaf ya, awal-awal dalam mengawali belajar itu ada niatan-niatan duniawi. Ada niatan-niatan duniawi. Qala wa min dhalika ma yadhkuruhu ba'du al-qasas. Di antara yang tadi disebutkan, artinya kadang orang itu berawal dari tujuan, berawal dari niatan yang tidak benar, walaupun ilmu yang dia pelajari, di antaranya apa yang disebutkan oleh sebagian ulama yang mengkisahkan suatu kejadian. mengkisahkan suatu kejadian. Makanya dalam kehidupan itu kadang-kadang perlu kisah-kisah ya, perlu kisah-kisah. Dan tentunya kisah-kisah yang sangat bermanfaat, kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran ya. Pertama, tidak mengandung kebohongan ya. Tidak mengandung kepada kebohongan, karena itu kalamullah ya, karena itu kalamullah. Dan pasti ada pelajaran. Dipastikan ada kebelajaran, ada pelajaran darinya. Nah, dan kisah-kisah misalnya kehidupan para anbiya, kisah-kisah kehidupan para salaf, kisah-kisah kehidupan para ulama ya. Makanya Syekh Mukbir rahimahullah dulu ya, saat kita mendapati sesungguhnya para ulama itu faham. Karena mereka adalah orang-orang yang pernah menggeluti dunia thalabul ilmi, pernah menggeluti merasakan belajar. Ada kejenuhan, ada kebosanan. Ya. Ngalami tidak misalnya belajar bosan gitu ya? Ngalami kan ya? Apa yang tidak ada bosannya? Makan bosan tidak? Bosan ya, kerupuk terus itu bosan ya. Apa gitu ya. Jadi kadang-kadang orang kan juga bosan ya dalam makanan, kadang divariasi ya, dibuat macam-macam supaya tidak bosan. Nah, sama juga dengan seorang yang belajar. Kadang ada kebosanan, kepenatan. Ngafal enggak bisa kan begitu. Penat. Nah. Di antaranya ialah beliau barakallahu fikum di antara kebiasaan beliau itu kalau ba'dal asr itu kan ada dars, ada pelajaran Sahih Bukhari. Setelah membaca hadis, menjelaskan, menghafal, beliau keliling, keluar itu keliling, keliling ke lembah-lembah menghirup udara segar sambil jalan dikawal. Bahkan di waktu itu pula kadang-kadang beliau mengapresiasi atau memenuhi permintaan sebagian para santri yang membutuhkan rekomendasi misalnya begitu. Syekh, saya ingin ketemu misalnya ada permohonan rekomendasi kemana. Oh ya, nanti habis asar. Jalan. Dulu pernah kita seperti itu. Saya pikirkan yang namanya kita kan terbiasa dengan kehidupan bahasa kita kan kayak aturan-aturan administrasi ya. Misalnya kita punya suatu lembaga ya. Punya suatu lembaga. Lalu ada misalnya santri kita minta misalnya rekomendasi, kan biasanya datang ke sekretaris, datang ke kantor, di situ ada stempel, kan begitu ya, ada meja kantor begitu ya, paham? Ya, saya kaget, diajak, kemana ini ya kira-kira, mau kok katanya mau dijanjikan, mau diberi, kan? Minta rekomendasi untuk satu keperluan, kemudian diajak keluar, kemana, tiba-tiba duduk di bawah pohon. Duduk di bawah pohon tanpa alas. Kita awal datang kan baju putih, duduk di atas tanah begini langsung. Mikir, ya ditiup, kalau kadang-kadang kan kita begini ditiup kan supaya debunya minggir. Wah, itu debu semua, bagaimana mau ditiup kan begitu ya. Ya, duduk di bawah pohon. Nah, duduk. Terus, apa keperluannya kan begitu ya. Ditulis sama beliau. Tulis bahwa sebulan pengen mengerang begini, ada stempel. Ya, subhanallah, enggak ada meja kantor kecuali di bawah pohon. Ya. Iya. Kan kita bingung seperti itu. Habis itu sudah cukup keperluan ini, iya sih. Sudah beliau jalan. Melanjutkan. Sambil dikawal oleh pengawalnya. Ya. Tapi bukan bermakna ya, bukan bermakna bahwa istilah kita kalau ada suatu perusahaan, misalnya kan gitu, ada orang menawarkan barang gini, di mana kantornya? Di tengah sawah sana, stempelnya ada di sana, bukan begitu ya. Tapi kan masing-masing hujan deras ini, ya. Tidak ya. Nah, jadi hal-hal begitu, satu kehidupan yang kadang-kadang itu bisa kita ambil pelajaran. Orang itu kadang-kadang dalam membantu orang lain, itu tidak harus saklek tentang perihal bagaimana tercapainya maksud dan tujuan. Iya, paham? Kalau bisa dilayani di waktu itu, di tempat manapun, berikan, dimudahkan. Nggak usah dipersulit, ya. Tidak perlu dipersulit, semudah mungkin, ya, seringan mungkin. Sesuatu yang mudah kenapa dipersulit? Ya, sesuatu yang mudah kenapa dipersulit? Barakallahu fikum, sebagian kisah yang dikisahkan adalah min anna rajulan, bahwa ada seorang khotoba imra'atan dhata mansabin wa jamalin. Kisah yang ada bahwa dikisahkan ada seorang laki-laki. Dia ingin mengkhitbah, melamar seorang wanita. Kebetulan wanita itu wanita yang punya kedudukan, artinya seorang bangsawan. Bukan punya kedudukan, oh rumahnya panggung, rumahnya tingkat, bukan ya. Dia wanita bangsawan, paham ya bangsawan ya. Ya, artinya memang dikenal ya nasabnya ya. Apa bahasa di tempat kita darah biru. Ya. Pernah tes darah? Merah? Merah ya. Nah. Ya, itu kan istilah ya, bangsawan, darah biru ya. Seorang bangsawan itu dikenal lah dimanapun ya, dimanapun nasabnya. Kemudian yang kedua, wa jamal, wa dzata jamal. Dia cantik lagi. Ya, namanya orang ketika mau melamar ya, di antara pendorong maka dibolehkan seorang ketika melamar apa ya, bukan deal-dealan ya, karena bukan jual beli ya, sudah ada kesepakatan, oh iya saya terima lamaran Anda, ini diperbolehkan. Habis itu menazor, melihat, memastikan kira-kira yang mau saya nikah itu seperti apa. Walaupun umumnya proses nazor itu sebelum melamar ya, paham ya. Orang lihat, ini saya mau melamar seorang wanita, itu kan biasanya dilihat dulu. Kira-kira yang saya atau yang akan saya nikah itu membuat saya tertarik tidak. Padahal dalam sebagian para fikum fikih ulama bahwa proses yang dikatakan nazar melihat calon istri itu dikerjakan setelah melamar, memastikan mau saya nikahi. Dipastikan dulu. Habis itu boleh kamu melihatnya. Untuk menguatkan. Kira-kira dilanjut atau dibatalkan. Hanya saja kedua belah pihak biasanya tidak siap. Kalau sudah ada pelamaran harus harga jadi. Sampai batal parang yang maju. Ya. Harusnya kan enggak ya? Wajar ya. Supaya bukan jadi permainan. Wah, anak saya itu sudah dilihat sampai 10 orang enggak jadi semua. Memangnya pajangan apa? Anak perempuan saya itu. Ya, jadi pajangan apa kan begitu? Bukan. Makanya kadang-kadang diikat dulu dengan melamar. Saya bermaksud melamar putri Anda. Sudah pernah lihat? Belum. Tapi kabar-kabar baik. Sudah. Diperbolehkan melihat. Dilihat, Masya Allah, tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata lebih cantik. Ya. Tidak seperti bayangkan, ternyata lebih cantik. Masya Allah membuat untuk dilanjut. Atau tidak seperti yang digambarkan, begitu ya. Begitu ya. Tidak seperti yang gambaran lebih cantik daripada kenyataan. Ya. Gambarannya gini ternyata dikatakan gambarannya lebih cantik daripada kenyataan. Batal, mohon maaf, batal pernikahan. Oh iya, enggak apa-apa, kan begitu. Iya. Kira-kira para orang tua siap begitu? Nah. Dan sepertinya sedikit yang menerapkannya. Rata-rata dilihat dulu baru melamar, ya. Mohon maaf, gitu ya. Nah, baik. Padahal tidak masalah. Padahal tidak masalah ya. Dalam melamar, habis itu terus kemudian proses menatur untuk menguatkan dilanjut atau batal. Dilanjut atau batal. Kemudian, nah, umumnya yang namanya seorang yang menguatkan untuk kemudian menikahi seorang wanita kan karena cantiknya ya. Karena cantiknya. Atau karena tadi perihal kedudukannya. Qala fa'abat. Nah, si perempuan tadi enggan, enggak mau nerima dia. Kenapa? Li faqrihi, karena dia miskin, faqr. Itu yang pertama. Wa qillati hasabih, dan dia bukan orang yang berkedudukan. Bukan orang yang punya apa? Punya kedudukan. Ya, ditolak. Gimana kira-kira? Minder dulu ya. Aduh, saya mau melamar kok. Apa ya, gimana ini, tampan juga enggak ya, pekerjaan juga belum mapan, bisa enggak ya, kan begitu ya. Nah, ditolak ya, wajar-wajar saja, boleh saja perempuan menolak seperti itu. Makanya kadang-kadang kan seorang barakallahu fikum sering termotivasi apa, tungkahul mar'ah bi'arba, kan begitu ya. Perempuan itu kan yang termotivasi untuk dinikahi dengan apa, empat hal ya, apa, hasabuha, nasab dia atau kedudukannya, bangsawan apa bukan. Wa jamaluha, kecantikannya. Juga apa? Hah? Apa? Hah? Apa saja? Ini insya Allah banyak yang hafal ini. Yang sudah menikah boleh kok. Asal jangan didengar oleh, ini ada umat. Dengar ya? Nah, ya. Apa saja? Karena apa? Hah? Ya Allah. Harta dia. Mal, harta. Apa lagi? Hah? Kecantikannya. Kemudian kedudukannya tadi ya, apakah dia bangsawan atau bukan. Kemudian terakhir apa? Agamanya. Fatfar datadin. Maka kamu fokus, kamu sangat kuatkan bahwa semua tadi walaupun tidak terkumpul, tapi perhatikan masalah agama dia. Perhatikan. Atau fakhtar datadin. Taribat yadad. Akan menjadikan apa? Kesenangan bagi kamu. Taib. Itu kan laki-laki. Gimana dia? Cantik. Masya Allah kan. Gimana? Kaya. Gimana dia bangsawan? Agamanya? Masya Allah. Satu kelas paling pinter. Terkumpul. Ya. Makanya pada sebagian tanya, Ustaz, ada enggak di sini santri yang Masya Allah cantik, kaya, bangsawan, terus pinter? Ya kalau ada sih untuk saya sendiri misalnya gitu. Kayak. Misal. Kalau ada mungkin Masya Allah kan begitu ya. Udah cantik, kaya, bangsawan kan begitu, paling pinter kan begitu ya. Enggak saya kasihkan sama kamu kan begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ini kan motivasi. Nah, ternyata perempuan kan juga begitu. Datang laki-laki ngelamar. Kamu dengar hadis apa? Iya, dengar. Apa? Yang memotivasi nikah yang cantik, yang lo kamu ngaca enggak? Kamu ngaca, tahu saya cantik, kamu ngaca enggak kamu itu? Kan begitu ya. Naam. Berarti kan kadang-kadang ya perempuan juga pengen yang apa? Yang ganteng juga kan begitu ya. Perempuan juga pengen yang juga dikatakan dia orang yang pinter. Perempuan juga pengen suaminya yang demikian-demikian kan begitu ya. Jadi kadang dulu pernah kita ada cerita ya, teman dalam belajar sudah nikah waktu di sana. Sering merojaah dengan saya cerita dalam pernikahan ya. Nggak apa ini begini ya. Ya, ya untuk pengalaman saja ya. Cerita sebetulnya pernikahan itu ketika cari yang cantik juga enggak masalah. Kalau istri cantik enggak masalah. Nanti kadang kita direndahkan, kok kamu itu mukamu kayak gitu kan. Sakit hati kan ya. Sampai seandainya kita dihina oleh istri. Lalu sebagaimana? Ya tidak harus yang apa? Karena sebagian naudzubillah ya, pada sebagian pengin cari perempuan yang dikenal di foto-foto kayak bintang-bintang film fulan, bintang ini kan begitu ya. Wah itu make up-an semua kok emang di salon kan begitu ya. Nah, biayanya operasi plastik wajah ini terus dan seterusnya. Gak pengen keriput kan begitu ya. Lalu kamu jadi bandingkan untuk kemudian bisa seperti itu barometernya. Ya. Itu yang pertama. Kaya juga kadang-kadang begitu menjatuhkan. Ya. Menjatuhkan. Pinter pun juga begitu digurui. Ya. Terus bagaimana ini? Apakah hadis Nabi salah? Ya tidak salah. Jarang seperti itu. Artinya kadang-kadang perlu yang sekufu. Sekufu. Fabarakallahu fikum. Kita kembali bahwa yang jelas si perempuan tadi karena merasa cantik, punya kedudukan, ditolaklah laki-laki yang fakir tadi. Qala fa faqqara bi ayyil amrayni yanaluha. Dia putar kepala dia. Ya. Dia muter kepalanya kan begitu ya. Dia pikirkan. Dengan apa dari dua hal tadi untuk bisa memperoleh dia, untuk bisa apa? Untuk bisa melamar dia. Kan begitu, terdorong ini, termotivasi. Pokoknya saya harus lamar dia. Tapi dari dua hal, ya, karena kemiskinan, karena kedudukan, karena jabatan, ataukah karena ingin hartanya, dua hal ini dia, barakallahu fikum, berusaha. Qala abil mali amil hasabi. Apakah dengan bekerja supaya dapat duit sehingga menjadi seorang apa? Jutawan, menjadi seorang saudagar, menjadi seorang misalnya yang kaya raya, awil hasab atau kedudukan, ya, jabatan. Qala fakhtar al hasab. Maka dengan belajar dia ingin mencari apa? Kedudukan. Wa talaba lahul ilma, kemudian dia pun memulai untuk mencari ilmu. Hatta asbaha dha makanatin. Tiba-tiba dengan ilmu yang dia pelajari, dia menjadi seorang yang punya kedudukan. Tadi, punya kedudukan. Orang berkumpul, orang kemudian bertanya kepada dia. Semua orang mencurahkan berbagai macam masalah, solusinya kepada dia. Kan begitu ya? Misalnya saat kampung semua bertanya. Seperti yang terjadi seperti Imam Malik rahimahullah. Imam Darul Hijrah. Imam dalam agama yang ditanya oleh orang-orang Madinah. Sebagai rujukan dalam semua hal. Dha makanatin. Qala faba'athat ilaihi almar'atu ta'rudu nafsaha. Atau ta'ridu nafsaha. Kemudian, si perempuan yang dulu dilamar nolak, itu ngutus seorang perempuan, ya mungkin temannya apa begitu, bahwa dirinya menawarkannya. Si perempuan yang dulu nolak-nolak tadi, menawarkan kepada laki-laki ketika sudah dengar, oh, itu dulu yang saya tolak ya, Masya Allah ternyata sekarang jadi ini, jadi itu, kan begitu ya. Artinya, dia mumpuni dalam bidang ini, banyak orang-orang belajar kepada dia, kok jadi kepencut saya, kan begitu ya. Naam, dia tawarkan dirinya. Apa jawabannya? Faqal. Jawabannya, La authara alal ilmi syai'a. La authara alal ilmi syai'a. Aku tidak lebih mementingkan sesuatu apapun dibanding ilmu. Saya tidak ingin mengedepankan, lebih mementingkan. Saya tidak ingin lebih mementingkan sesuatu apapun ketimbang ilmu. Sudah lupa. Ya. Lupa bukan bermakna tidak nikah, tapi sudah. Saya sudah gak tertarik lagi kan begitu ya. Saya sudah gak tertarik lagi dengan dulu yang saya inginkan. Nah, wadhalik yang demikian itu prosesnya, li'anal ilma arsyadahu ila tashihi niyyah. Ternyata ilmu yang dia tekuni tadi membimbing dia kepada pembetulan, pembenaran tentang niatnya dulu. Iya. Dulu niatannya pengen melamar si fulan karena ditolak ya, saya cari sesuatu yang bisa untuk melamarnya. Ternyata dengan ilmu itu dia memperbaiki niat dia. Qala wal a'mal shalihah ila tashihin niyyah, dan juga arsyadahu ilal a'mali shalihah atau tashih a'mali shalihah. Di samping itu, di samping memperbaiki niatnya dan juga memperbaiki amal solehnya. Jadi dalam niatnya bagus, amal-amalannya juga bagus. Fadakhala fi idadin, dan ini masuk dalam jumlah ayat yang Allah sebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, dari hambanya ialah orang-orang yang berilmu. Muncul rasa takut. Muncul rasa kemudian khasyah, dia perbaiki amalannya. Baik, demikian. Adapun baik, mungkin kita akhiri sampai kepada paragraf berikutnya ya. Qala fatawarra'a bitarki imra'atin. Maka tumbuhlah rasa wara'. Tumbuhlah rasa wara'. Hal-hal yang membuat perihal yang mencelakakan di akhirat nanti kan begitu, di antaranya berpalingnya niat. Fatawarra'a, maka dia pun wara', muncul sifat wara', bitarkim ra'atin, dengan meninggalkan perempuan yang dulu menjadi tujuan, menjadi maksud. Kana talabal ilmi li ajla, dulu ketika dia mencari ilmu untuk tujuan melamar si perempuan tadi. I'laman sebagai bentuk pemberitahuan baik kepada dirinya maupun orang lain, bahwa kalau dulu itu saya kesrengsem, kan begitu ya, saya itu dulu dikatakan panah asmara sudah masuk dalam lubuk hati, kan begitu ya, senangnya dengan perempuan tadi sehingga saya upayakan dengan ini dan itu, maka dikatakan sebagai bentuk pemberitahuan baik kepada diri sendiri maupun yang lain, bisitti qasdih, tentang benarnya maksud, tujuan dan niat dia. Wasalamati ma'ribihi, dan juga selamatnya hajat maupun akal sehat dia. Dia sudah menjadi orang yang sehat akalnya. Orang itu kadang-kadang kalau sudah kesrengsem, cintanya luar biasa, mabuk cinta, apa yang dikatakan? Hubbuka syai' yu'mi apa? Wa yusim. Kamu itu kalau sudah kesrengsem dengan cinta, mabuk asmara, mabuk cinta, bisa membuat kamu apa? Buta dan tuli, diomongi enggak dengar, suruh lihat sesuatu yang benar juga tidak betul, ya. Bisa membuat kamu buta dan bisa membuat kamu tuli, yaitu buta dari melihat kebenaran dan juga tuli dari mendengarkan yaitu nasihat. Sebagian ya, ini juga sebagai hal yang mungkin menjadi pelajaran. Anak-anak, Allah musta'an, saya enggak faham atau saya juga belum sampai kok sampai kepikiran seperti itu. Pengin ketemu, pengin ngobrol dengan istilahnya lawan jenis. Normanya laki-laki itu kan senang dengan lawan jenis, ya. Artinya kalau laki-laki ya senang dengan perempuan. Subhanallah, dengan meminjam pakaian jilbab mbaknya, pakai cadar itu, ketemuan. Dia jawil, dia begini ya. Kodalo yang perempuan juga ngerespon, apa ngerespon kan begitu ya. Loh, kamu toh? Iya, tapi jangan ngomong-ngomong ya, gitu. Nanti dimari abimu dan dimari abiku. Allah musta'an. Sampai seperti itunya kan begitu. Padahal masih anak-anak ya. Masih anak-anak. Allah musta'an. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan pondok-pondok kita dari hal-hal yang begitu ya. Fabarakallahu fikum. Ini bukan cerita yang diada-adakan, tapi ya kehidupan di tempat kita ya. Kan rasa saling percaya. Tapi jangan dicoba ya, misalnya masuk ke pondok putri kemudian pakai begitu kan suaranya assalamualaikum kan. Loh, banat kok begitu. Banan kok begini suaranya? Iya, saya kan sudah dewasa, jadi suara saya berubah. Ya, tapi ya Allah musta'an. Jadi ini perlu, artinya apa ya? Kita bukan ekstrim, bukan ekstrim juga setiap yang kita lewat. Kamu laki-laki apa perempuan ya? Tidak. Ya umumnya pakaian seperti itu untuk perempuan kan. Tapi bisa jadi ada satu hal yang di situ kadang-kadang kita lewat ataupun kecolongan. Taib. Adapun berkaitan dengan mimma qultuhu min hadzal ma'na min al-abyad. Bait ini cukup panjang, kita bacakan mungkin melewati waktu, dan insya Allah mungkin pada kesempatan siang hari ini kita cukupkan, mungkin banyak dari para hadirin, orang tua maupun wali yang memiliki keperluan menjemput baik putra-putrinya, sehingga kita cukupkan kembali, marilah kita sama-sama memperbaiki, ya, sama-sama kita jadikan niatan-niatan kita niatan yang baik. Semoga Allah berikan manfaat atas ilmu yang kita pelajari baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.